Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Sebuah syair yang bagus sekali. Orang yang berkata, saya tidak punya waktu, berarti dia dikendalikan oleh waktu. Bukan dia yang mengendalikan waktu. Padahal dunia menghargai orang yang segera melakukan kebaikan-kebaikan, walau itu kecil, dibanding mereka yang berencana besar tapi tidak kunjung dilaksanakan. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Kalau ada yang paling pasti dalam kehidupan adalah kematian, saya ingatkan, kalau ada orang tua yang tidak punya tabungan, mungkin dia menyangka dulu kalau-kalau saya tidak tua. Kalau ada orang yang tidak punya persiapan ketika sakit, mungkin dia berpikir, jangan-jangan saya tidak sakit. Bahayanya lagi kalau sampai di alam bawah sadar manusia mengatakan, jangan-jangan saya tidak mati, jangan-jangan saya tidak berjumpa dengan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ada sesegera mungkin yang harus kita lakukan. Bertobatlah kepada Allah yang akan membawamu kepada surga. Kalau ada orang menunda tobat, dia harus bertobat dua kali. Pertama, dia harus bertobat karena maksiat yang dia lakukan. Dan yang kedua, dia harus bertobat karena sudah menunda tobatnya. Jadi menunda bertobat itu berdosa dan itu menyebabkan seseorang tidak diterima tobatnya. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Dua yang harus disegerakan, amal saleh dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyegerakan dua hal ini, karena Allah, karena Rasulnya, dan menurut penilaian orang beriman, dialah yang mengendalikan waktu, dialah yang mengendalikan dunia. Wa qul rabbighfir wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.